ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan tadi tentang hadis Nawas bin Sam'an tentang perkara al-bir dan al-ithm. Hadis pula kata Imam As-Sanani rahimahullah menunjukkan bahwa hadis dalil bahwa Allah menjadikan pada jiwa seorang mukmin, orang yang bertakwa dan takut kepadanya, idrak kemampuan untuk membaca atau mengenali sesuatu yang halal untuk dilakukan, dan juga ada zajir pada dirinya pula, ada yang menghardik, melarang dari sesuatu yang haram atau terlarang untuk dilakukan. Jiwa seorang mukmin, kata Imam Sunani dengan hadis ini, ada idrak, Allah berikan padanya idrak, sehingga jika itu sesuatu yang halal, jika itu sesuatu yang baik, dia lapang dadanya, tumanina, seperti tadi. Atau kalau itu jika sesuatu yang haram, jika sesuatu yang syubhat, sempit merasa dadanya dengan itu, benci, risau, gelisah, menghindar dari sesuatu tersebut. Hadis pula, seperti kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, menunjukkan bahwa setiap yang kamu ragu padanya, kamu syak tentangnya, maka al-wara' sebagai bentuk wara', kamu tinggalkan dan kamu jauhi setiap yang kamu ragu tentangnya. Hanya saja, para ulama sebutkan wara itu ada tiga macam. Yang pertama, kata Habib, wara yang wajib, yaitu meninggalkan sesuatu yang memang lazim, memang harus untuk dia tinggalkan, itu perkara yang jelas haramnya. Yang kedua, wara' yang mandu, wara' yang sunnah, yaitu meninggalkan, menghindar, bermuamalah dengan orang yang diketahui mayoritas hartanya haram, menghindar dari orang yang kamu ketahui mayoritas hartanya adalah haram. Dan yang ketiga, wara' yang makruh. Yang makruh yaitu wara' yang membuat orangnya meninggalkan rukhsah yang disyariatkan. Meninggalkan rukhsah yang disyariatkan karena tanatuknya, karena takalluf, karena membebani diri dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Misalnya dia musafir, rukhsah untuk tidak puasa Ramadan, tetapi dia kemudian memaksakan diri dalam keadaan dia tidak mampu, dalam dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, gua setengah mati, safar itu sendiri potongan dari adab. Dia tersiksa, terkulai badannya, lemas dan seterusnya. Tapi dia tetap memaksakan diri, nggak mau untuk berbuka. Maka ini waras tetapi yang makruh. Jika sampai membuat orang meninggalkan rukhsah yang disyariatkan karena tanattu, memaksakan diri dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya dibawakan oleh Hafidz rahimahullah wa an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalatha fala yatanajatna dun al-akhar hatta tahtalitu binnas min ajli anna dhalik yuhzinu. Muttafaqun alaih walabdu li muslim. Dari Ibn Mas'ud berkata Rasulullah bersabda SAW, jika kalian bertiga maka janganlah dua di antara kalian bermunajat, bernajwa, berbisik-bisik, berbicara tanpa melibatkan yang ketiga, kecuali sampai kalian berkumpul dengan banyak orang. Boleh kalian berdua merahasiakan omongan sesuatu. Karena kalau hanya kalian bertiga, maka perkara yang kalian lakukan itu membuat sedih saudara kalian yang tidak kalian libatkan dalam pembicaraan kalian berdua. Hadis disepakati Bukhari Muslim, dan lafaz ini lafaz Muslim. Hadis ini juga merupakan salah satu dari kesempurnaan syariat Islam. Hadis azim, hadis yang begitu agung, yang menunjukkan kelebihan dan kesempurnaan syariat Allah, di mana Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga perasaan saudara kita mukmin, untuk kita baik dalam bermuamalah, baik dalam berteman dan pergaulan dengan mereka, termasuk dalam perkara ini, dalam muhadatsah, adab di dalam berbicara. Dan dengan ini pula Islam melarang setiap ucapan, setiap sikap perbuatan yang membuat resah atau membuat sedih saudara muslim kita yang lain. Segala sesuatu yang mengundang buruk sangka pada diri mereka, artinya kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang akhirnya mereka berburuk sangka pada kita karena ulah kita, haram, dilarang oleh Islam. Salah satunya adalah hadis ini. Inda idza kuntum thalatha fala yatanajatna dunal akhar. Jika kalian bertiga, maka jangan kalian bernajwa, berbisik-bisik, berdua, saling berbisik tanpa melibatkan yang ketiga, sampai kalian kumpul bersama banyak orang, karena hal itu menyedihkan saudara kalian. Hadis ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya perkara yang dengannya mereka menjaga akhlak dan muamalah sesama mukminin. Kata Imam Ibnu Battal rahimahullah, larangan ini agar mereka ketika bertiga dilarang dua orang berbisik dan keduanya meninggalkan saudara mereka yang ketiga. Karena hal itu pasti menyebabkan wahsyah. Wahsyah itu kerenggangan hubungan, hilangnya mu'anasah, hilangnya ketentraman dalam berhubungan, kedamaian dalam persaudaraan hilang. Sehingga yang menjadi adalah liar hubungan mereka. Di mana yang ketiga, besar kemungkinan pasti yang dia kira dirinya yang dibicarakan. Dirinya yang dibicarakan. Kalau memang itu bukan rahasia, kenapa dia tidak dilibatkan? Dan kenapa pula dia tidak dimintai izin? Berarti saya yang dibicarakan. Dan syaitan akan memainkan perannya untuk semakin memperuncing permusuhan dan kebencian di antara mereka. Atau yang ketiga yang tidak diajak berbicara akan mengira diremehkan atau tidak dianggap. Kalau bahasa kita, merasa tidak diorangkan. Kalau memang dia diorangkan, dihargai pendapatnya, dihormati, pasti akan diajak bermusyawarah. Masalah ini bagaimana? Menurutmu bagaimana? Ini kalau kami melihat aksannya begini, begini, begini, apa? Masalah apa lah? Kalau dia menganggap saudaranya, ini akan diikutkan serta dalam pembicaraan itu. Diminta pendapatnya, diminta musyawarahnya. Tapi dengan ditinggalkan dan tanpa dimintai izin, tentu salah satu dugaan yang ada pada dirinya, oh saya ini gak dianggap, gak diorangkan. Nah ini diremehkan pendapatnya, wah tidak dihargai. Dan tentunya itu juga sama, mendatangkan liarnya hubungan di antara mereka, dan memperuncing permusuhan dan kebencian di antara mereka. Di dalam riwayat Ibnu Umar, Rasul SAW sebutkan, "Idza kuntum thalatha fala yatanajatsnan duna thalith illa bi idznih fa inna dhalika yuhzinu." Jika kalian bertiga, maka janganlah dua di antara kalian berbisik tanpa melibatkan yang ketiga, kecuali seizinnya. Kecuali seizinnya. Artinya diminta izin. Afwan ya akhi, kami berdua ada obrolan penting, ada obrolan rahasia. Afwan belum bisa melibatkan antum. Kami berdua minta izin untuk membicarakan ini berdua. Amoy, kecuali dengan izinnya Rasul sebutkan. Karena kalau tanpa izinnya, hal itu membuat dia bersedih dan menduga yang tidak-tidak. Hal itu menunjukkan kepada kita berarti najwa, berbisik seperti itu tanpa melibatkan saudara kamu, dari perbuatan dan godaan syaitan kepada mukminin. Seperti yang Allah sebutkan dalam Mujadilah ayat 10. Innamal najwa minasyaitani liyahzunal ladina amanu. Sesungguhnya najwa, berbisik-bisik seperti itu hanya dari syaitan. Ini dari tipuan dan godaan syaitan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Itu ambisi dia, syaitan. Dan tujuan dia satu-satunya bagaimana si mukmin gelisah. Bagaimana si mukmin sedih kalau karena jika si mukmin bahagia, senang, sentosa, enggak tentram, syaitan enggak terima. Dia akan jengkel melihat mukmin bahagia. Yang dia inginkan bagaimana dia bersedih, gelisah, udah bulanan. Makanya para ulama sebutkan termasuk mimpi yang jelek adalah dari godaan syaitan. Karena memimpikan seorang mukmin yang mengalami dari kalian mungkin pernah melihat dalam mimpinya sesuatu yang menakutkan dia. Entah itu dikejar binatang buas, wailah apa, membunuh saudaranya, membunuh orang tuanya, apa mimpi yang jelek. Atau apalah hasil membunuh anaknya, ini, itu. Suatu yang dia sendiri mengingkarinya perbuatan itu. Tentunya dia gelisah. Dan pengaruhnya kadang sampai kamu bangun. Sampai kamu bangun pun kegelisahan itu masih ada dalam jiwa kamu. Kamu masih dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih, dalam keadaan walaupun sebetulnya fiktif, tidak ada kenyataannya mimpi. Tapi subhanallah pengaruh kejiwaan kepada manusia ada. Makanya kemudian Rasul perintahkan untuk meludah 3 kali, baca untuk bilang syaitan lagi. Asyahid, itu dari godaan syaitan. Tenang dia, melihat si mumin kemudian risau, sedih, takut, gelisah, semacam itu. Demikian pula ini, najwa. Dengan cara ini, sedih yang ketiga, yang tidak dilibatkan, tidak dimintai izin. Selain juga tajamnya permusuhan dan kebencian di antara mereka bertiga, syaitan senang. Dan itu tugas dia. Nah, terkhusus jika itu dalam safar, lebih-lebih lagi umum larangan ini, tapi terkhusus lebih-lebih lagi jika itu dalam safar, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW sebutkan, la yahillu li thalathati nafarin yakununa bi ardi fala an yatana ayyatana jasnani minhuma duna sahibihima. Tidak halal bagi 3 orang yang mereka ada di ardi fala, itu tanah luas seperti gurun pasir, kalau mereka safar bertiga misalnya di gunung pasir. Alhasil safar lah secara umum, terkhusus di tempat seperti itu. Maka tidak halal yang 2 berbisik-bisik tanpa melibatkan yang 3. Para ulama sebutkan, secara khusus Rasulullah sebutkan di ardi bala, di tanah yang luas, karena kegelisahan dan ketakutan ketika itu lebih dibanding tempat-tempat yang lain. Dan wahsyat tadi, liarnya hubungan, liarnya perasaan lebih peka di tempat semacam itu. Di mana mereka sedang jauh, sama-sama jauh dari rumah, sama-sama di tempat yang jauh dari penduduk. Nah, tentunya lebih cepat orang untuk emosi, lebih cepat untuk lebih mudah untuk ditunggangi syaitan, bawaannya pemarah. Makanya pula kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW untuk orang itu safar sendirian, karena wahsyat adanya hilangnya sifat tenang. Kamu kalau safar bersama teman kamu, bersama saudara kamu, kan ada uns, mu'anasah. Kamu merasa tenang, ada mungkin kamu tertidur, ada yang jaga kamu, ada yang tidak, barang-barang kamu. Ada yang kamu ajak ngobrol, orang yang sehati dengan kamu, seagama dengan kamu, enak. Gimana akhlakmu gini? Ya ngobrollah sesuatu yang membuat kamu nyaman dalam perjalanan kamu. Lah kalau kamu sendirian, wahsyah. Sesuatu yang gak enak dalam segala-galanya. Gerak-gerik kamu pun gak tenang. Serba curiga, kamu tertidur sebentar, barang kamu bisa hilang. Dan berapa kali kejadian semacam itu. Ataupun kalau kamu bersama orang lain walaupun. Tapi yang gak sepemahaman dengan kamu, tidak seagama dengan kamu, manhajnya. Ya kamu ngobrol dengan dia. Gak ketemu. Kamunya ke barat, dianya ke timur. Sebab itu yang dijaga. Oleh sebab itu kemudian dalam safar, lebih dilarang lagi. Karena sebab ini tadi. Wahsyah itu sangat peka dalam safar. Para ulama, mereka ada perbedaan pendapat tentang ayat ke-10 tadi di Mujadilah kepada siapa turun. Innaman najwa minasyaitani liyahzunalladzina amanu. Kata Imam Ibnu Zaid turun kepada kaum mukminin. Di mana salah seorang dari mereka datang kepada Rasulullah SAW, tanya tentang suatu hajat dengan tujuan agar yang lain tahu dia sedang bernajwa dengan Rasul, berbisik-bisik dengan Rasul. Ini seperti ingin menunjukkan ke yang lain kalau dia punya posisi lebih. Biasanya orang kan ada yang seperti itu, ada orang terhormat, tokoh atau apa, dia ingin menampakkan ke orang kedudukan saya ini dekat sekali sama ini orang, jadi tokoh atau jadi orang besar, sehingga dia berbisik, orang tahu berarti ini orang bukan orang sembarangan, dan itu yang dia maukan untuk dia tampakkan ke orang, lalu dia dekat kedudukannya dengan orang besar ini. Maka kemudian turun ayat ini kata Ibnu Zaid, dan Rasulullah tidak bisa menolak siapapun yang mau tanya, mau bicara dengan Rasulullah SAW karena mulianya beliau SAW. Beliau malu atau gak akan bisa untuk menolak. Tapi dimanfaatkan oleh sebagian yang seperti itu sifatnya. Dan syaitan kata Ibnu Zaid memanfaatkan kesempatan itu dengan membisikkan kepada yang lain, itu Rasul dan orang itu sedang berbisik-bisik tentang pasukan yang disiapkan untuk memerangi kalian, untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, hati-hati, makanya dirahasiakan, dibisik-bisikkan. Kemudian turun ayat ini. Adapun kata Imam Qatadah, justru ayat ini turun kepada munafikin. Turunnya kepada munafikin. Sebagian mereka terbiasa untuk bernajwa, berbisik-bisik dengan sebagian mereka yang lain, sesama munafikin. Dan hal itu membuat jengkel kaum mukminin, membuat marah dan membuat sedih kaum mukminin. Maka turun ayat innaman najwa minasyaitan liyahzunalladzina amanu. Ini seperti sengaja munafikin melakukan itu untuk membuat sedih mukminin. Mereka sesama mereka, kalau melewati seorang mukmin atau di situ ada orang mukmin, munafik ini sesama munafikin berbisik-bisik. Jadi lihat oleh mukmin ini apa orang ini yang dibicarakan? tentunya dugaan kuat kaum ini yang sedang mereka bicarakan. Sedih mukminin dengan itu, jengkel, marah. Turun ayat ini kata Imam Qatadah. Dengan demikian, an-najwa atau tanaji adalah pembicaraan yang rahasia, sifatnya dan suaranya rahasia, di antara mereka yang ada di majelis. Maka jika mereka bertiga dilarang dua melakukan itu tanpa meminta izin dari yang ketiga. Sehingga jika kondisinya lepas dari ini, boleh. Jika kondisinya berbeda dengan ini. Misalnya mereka berempat, berlima, lebih. Yang dua berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga, boleh. Ketika mereka berempat atau berlima atau lebih. Walah, dan tidak harus pula mereka minta izin. Karena larangan terkait seseorang. Kalau ketika mereka berempat atau lebih kan, bukan hanya kamu yang gak dilibatkan, teman kamu ini juga, teman yang ini juga tidak. Tapi kalau dia sendirian, gak ada lain dugaan. Kenapa dia ditinggalkan jika mereka bertiga tadi. Makanya para ulama sebutkan jika mereka lebih dari bertiga boleh yang dua berbisik-bisik walaupun tanpa minta izin, tapi tidak harus minta izin kepada mereka yang sisanya. Dalam hadis ini pula para ulama sebutkan bahwa termasuk dalam larangan ini, walaupun bukan berbisik, tetapi sesuatu yang tidak dimengerti oleh yang ketiga, dan mereka bertiga. Misalnya yang dua ini, secara bahasa, yang tidak dimengerti oleh yang ketiga, walaupun tidak berbisik memang, tetapi sama saja, apa bedanya? Inti permasalahan terjadi di situ. Apa yang diomongkan yang ketiga tidak paham? Dia pakai bahasa apa? Misalnya bahasa daerahnya, bahasa apa? Bahasa asing bagi yang ketiga ini. Tentunya dugaan juga akan datang padanya. Ini hanya aku yang dibicarakan. Sama. Hal itu juga termasuk di dalam larangan di dalam hadis ini, sehingga jika memang mereka mendapat izin dari yang ketiga, artinya diminta izin, atau larangan itu terhindar pula jika mereka lebih dari bertiga. Hadis juga mengajarkan adab di dalam pembicaraan, berarti haram bentuk tanaji semacam ini, berbisik-bisik atau dengan bahasa yang tidak dimengerti tanpa meminta izin yang ketiga, karena larangan hukum asalnya adalah haram, dan ini larangan dari Rasul SAW, celaan di dalam Quran, oh itu dari syaitan, dan dilarang jelas oleh Rasul SAW, fala yatanajasna, jangan yang dua bernajwa tanpa melibatkan yang ketiga. Hadis mendidik adab kepada kita dalam bermuamalah. Terkadang, walaupun bukan bentuk hadis, para ulama sebutkan serupalah, mirip. Dan terkadang terjadi, yaitu jika kamu ada urusan dengan teman kamu, ada perkara hajat apa begitu, teman kamu datang membawa orang lain, temannya apa yang kamu nggak kenal, datang ke rumahmu misalnya atau ketemu di mana, jalankah? Maka kamu terlibat obrolan dengan teman kamu. Entah itu bisnis, entah itu awal hasil, kamu terlibat omongan dengan dia. Ngobrol sana kemari, yang tanya ini, itu. Ini teman yang dia ajak, walau kamu tanya, walau kamu enggak kamu orangkan, kamu enggak patung dia. Dan ini jabah para ulama sebutkan. Jelek sekali. Sifat yang kering. Jabah. Enggak beradab sama sekali. Tapi paling tidaknya kamu jaga perasaan dia. Betul kamu tidak berbisik. Betul kamu tidak berbicara dengan bahasa yang tidak dia pahami. Tapi tidak kamu pedulikan seperti itu. Dia bukan patung manusia ya. Punya perasaan. Kamu pun jika diperlakukan seperti itu, akan tersinggung, sakit hati, sedih. Perlu diluruskan yang semacam ini. Paling tidaknya kamu ajak obrol apalah, Masya Allah, dari mana mas? Dari sini, oh, Masya Allah, dekat rumahnya dengan ini, apalah. Bila orang basa-basi sedikit dengan dia. Tidak ada mu'anasa, ada ketentraman dan dia merasa nyaman di rumah kamu atau dekat kamu. Walaupun enggak ada urusan dengan kamu, yang urusan ini teman kamu. Sering orang kemudian melalaikan itu. Ya sudah, dia merasa kepentingannya dengan ini. Ya sudah, dengan ini dia hanya berbicara, hanya dengan ini dia ngobrol. Tanpa peduli dengan yang ini, yang satunya. Salah, jelek sekali. Dan tidak beradab dalam muamalah dalam. Selain itu, hadis pula mengajarkan kepada kita adab di dalam ukhuwah, dalam persaudaraan, yaitu menjaga perasaan saudara kita dengan meminta izin dia jika memang mereka bertiga dan yang dua ini merahasiakan sesuatu. Lantas jika kalian minta izin terlebih dahulu. Dan ini juga meluruskan anggapan sebagian orang, wes perasaan gak usah dipedulikan. Itu kan perasaan. Itu afifah saja, afifiyah, perasaan-perasaan. Seakan tertolak dan tidak perlu diperhatikan sama sekali. Lah, ada pengaruhnya. Dan diperhatikan sekali oleh syariat perasaan orang. Tetapi dalam batasan-batasan syariat. Hanya seperti Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah sebutkan, al-awatif bila dhawabit awasif. Perasaan jika tidak dibatasi dengan patokan-patokan syariat, bisa menjadi bencana. Bukan perasaan belaka, dia tidak katakan perasaan itu malapetaka, bukan. Tetapi perasaan yang tidak diberi patokan, yang tidak dijaga dengan batasan syariat, dia akan menjadi bencana. Harus kamu perhatikan perasaan saudara kamu. Bagaimana dia tidak tersinggung, bagaimana dia tidak sakit hati, tidak sedih. Tapi dengan ketentuan syariat, bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan kejahilan kita sendiri, lah, dengan ketentuan ayat-ayat Quran, dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sebutkan pula adab dalam ukhuwah, dalam persaudaraan, untuk kamu juga tidak fudul, terlepas dari perkara yang dilarang dalam hadis ini. Tidak fudul. Tidak fudul itu tidak nimbrung atau ikut tanya, ikut membahas sesuatu yang kamu tidak diajak untuk bermusyawarah dalam. Selain kondisi ini, selain kondisi bertiga tadi, jelas harus. Tapi secara umum, mereka sebutkan adab dalam ukhuwah untuk kamu tidak fudul. Artinya begini, jika saudara kamu ingin mengambil pendapatmu, ingin mengajakmu bermusyawarah, dia akan bermusyawarah dengan kamu tanpa kamu tanya, tanpa kamu minta. Tapi terkadang dia gak ingin diketahui oleh yang lain. aib, bukan karena itu haram, tapi orang beda-beda lah. Dan urusan orang pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Kamu sendiri enggak semua urusan kamu ingin diketahui saudara kamu kan? Walaupun itu bukan perkara haram. Maka jangan kamu kemudian fudul misalnya tanya saudara kamu mau pergi atau mau apa, mau kemana? Tidak mau ke sana, misalnya ke kota sana atau kemana, ke Solo, ke Surabaya, kemana? Sudah, jangan kemudian berlanjut pertanyaan, oh, ngapain ke sana? Ya ada perlu di sini, misalnya. Menemui siapa di sana? Istighfar, apa urusan kamu? Sudah bukan urusan kamu. Kalau dia memang ingin bermusyawarah, tanpa kamu tanya pun dia akan datang padamu, ya akhi. Sup, ini saya ada keperluan ini, ada hajat ini di kota ini. Perkaranya begini, begini, begini. Dia sampaikan, menurut kamu ahsannya bagaimana? Enaknya seperti apa? Dia akan minta pendapat kamu. Dia akan curhat sama kamu dalam perkara yang dihadapi. Tanpa kamu minta. Makanya Adam juga kalau dia tidak menyampaikan itu, ya sudah kamu gak usah mengorek-ngorek. Kamu gak usah ngejar dia, kenapa, sama siapa, apa urusanmu, kenapa di sana. Terus layaknya interkom menginterogasi residivis atau yang misalnya. Adam di dalam bermuamalah dalam kuadan menjaga hubungan ukhuwah itu dengan seperti itu, kamu hargai dia, kamu hormati keputusan dia, itu perkara dunia dia, kamu hormati. Dia gak ingin menyampaikan pada kamu, ya sudah. Atau yang terkadang terjadi pula, bukan kamu yang diajak bicara, kemudian kamu ingin tahu, ingin ikut masuk dalam permasalahan. Misalnya kamu dengar dari apa, anak dengar dari bulan katanya kamu begini, begini, begini, oh iya. Dia pun bingung jawabannya, oh iya. Lah, anu, kamu kejar lagi, kenapa kok begitu? Lah, anu, anu kesana, kemari. Ya, bukankah kamu sadar? Tidakkah kamu paham? Dia jawab, iya, sudah dingin. Itu pun menunjukkan dia gak ingin bermusyawarah dengan kamu, ya sudah. Gak usah kamu kejar. Kenapa ini? Bukan urusanmu. Kalau memang dia ingin ke kamu, akan dia sampaikan ke kamu. Adab yang harus kamu jaga di dalam bersaudara, dalam bermuamalah. Kamu hormati apa yang menjadi ketetapan dia. Selain itu juga, adab yang para ulama sebutkan untuk kalaupun kamu diajak musyawarah, kalaupun kamu diminta pendapat, ya sudah, sampaikan apa yang kamu lihat terbaik. Apa yang kamu pandang itu paling ahsan maslahatnya, paling jauh dari mabarat, paling jauh dari mafsadnya. Kalau menurut ana ya, wallahu a'lam, sepertinya yang terbaik itu begini, begini, begini, begini. Kemaslahatannya insya Allah lebih besar, begini. Salah. Artinya kamu jangan maksa untuk itu harus dia terima. Kamu jangan maksa untuk pendapat kamu itu harus dia ambil. Itu merusak baiknya persaudaraan dan hubungan antara kamu dengan dia. Demikian kata Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya harus. Sebagian orang, ulama sebutkan, kadang dia gak mau tahu dan kolok. Kalau itu dalam rapat misalnya atau dalam apalah musyawarah dalam membicarakan suatu masalah apa, ngotot dan berisik keras, bagaimana usulan dia ini yang harus diterima dan harus dimuliakan, yang lain dia nggak peduli. Dan itu akan terbukti, akan terlihat jika sudah tampak kesalahan atau jeleknya pendapat dia. Dan tampak ada pendapat yang lebih bagus, lebih baik. Tapi dia gak mau tahu juga. Dan dia ungkapkan dalih yang itu juga diulang-ulangi. Sebagian orang begitu kan. misalnya dalam majelis, dalam musyawarah gitu apa. Kalau menurut saya ini begini, begini, begini, begini, anu, begini, begini. Nah, ya sudah, yang lain ada pendapat lain, punya argumentasi sendiri-sendiri. Dan kelihatan kalau yang itu misalnya pendapatnya lebih bagus, lebih masuk akal, lebih baik dan seterusnya. Tapi ini nggak mau tahu. Tapi nggak bisa ya. Menurut saya begini. Itu juga dia sampaikan tadi pertama. Dia ulang lagi. Tapi kalau menurut saya begini, terulang lagi. Nggak ada yang baru. Argumentasi dia yang tadi tetap dia ulangi lagi. Begini, begini, begini. Padahal sudah pada dengar semua. Nanti ketika dibakar, ya sepertinya itu sudah nggak baik, kurang bagus karena begini, begini, begini. Tapi anu, diulangi lagi argumentasi yang sama. Tolong. Dan berarti dia tidak bisa menjaga perasaan saudaranya. Tidak bisa menjaga ukhuwah persaudaraan dan muamalah dia dengan saudara-saudaranya kaum mukminin yang lain. Nah, bukan demikian adab di dalam berukhuwah. Yang legowo saja. Yang penting kamu sampaikan sebatas yang kamu tahu itu yang terbaik. Diterima ya alhamdulillah, tidak yang kamu sudah sampaikan. Itu beberapa adab mungkin yang berkaitan dengan ukhuwah dan menjaga persaudaraan di antara mereka yang disebutkan para ulama. Wallahu taala alam, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.